Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih di ayat yang ke-25 dari surat Al-An'am, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya wa minhum, dan di antara mereka man yastami'un man yastami'u ilaik, ada yang mendengarkanmu. Waja'alna, dan kami jadikan pada hati mereka akinnatan, penyumbat, ayafqahuhu, karena kami tidak ingin mereka memahaminya. Wafi'adhanihim waqara, dan di telinga mereka terdapat juga penyumbat atau penutup. Wa'yarakula ayatin, dan jika mereka melihat semua tanda dan bukti, layu'minu biha, mereka tidak mengimaninya. Hatta idza ja'uka, sehingga jika mereka datang kepadamu, yujadilunaka, mereka mendebatmu, yaqulul ladzina kafaru, orang-orang kafir mengatakan, in hadza tidaklah Al-Qur'an ini illa asatirul awwalin, kecuali dongeng orang-orang terdahulu. Ya, berkaitan dengan ayyafqahuhu, maka fikih dalam bahasa Arab maknanya adalah al-fahmu, faham. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra ayat yang ke-44, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, tidak ada satupun benda kecuali bertasbih memuji Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak faham, kalian tidak fikih, yaitu tidak faham tasbih benda-benda tersebut. Artinya kalian tidak memahaminya. Maka waja'alna 'ala qulubihim akinatan ayafqahu, maknanya bahasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada hati mereka penutup, waqian, dan penutup atau penjaga atau penutup, sehingga mereka tidak bisa memahami apa yang dia dengarkan. Maka makna apa yang didengarkan tidak sampai kepada pada hati mereka. Wa fi adhanihim waqara, dan di telinga mereka terdapat penyumbat. Artinya kami letakkan di telinga mereka hamlan, satu beban, wa sumaman, dan sesuatu hal yang menulikan, membuat tuli, sehingga mereka tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar. Dan orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia dengar itu seperti orang yang tidak mendengar. Maka Allah tiadakan dari mereka pemahaman dan faham, itu letaknya di hati. Dan Allah tiadakan dari mereka mendengar, dan mendengar itu letaknya di telinga. Maka ayat ini semisal dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, iwa idza tutla alaihi ayatuna, jika dibacakan padanya ayat-ayat kami, mereka mengatakan Al-Quran adalah asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Artinya mereka tidak memahaminya. Walam yafqahha, dan mereka tidak memahaminya. Mereka mengira bahasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah sekedar asatir, sekedar hikayat, sekedar dongeng. Laisa dzata ma'nan muslihin lil khalqi, tidak mengandung pesan-pesan yang muslih, bisa memperbaiki dan menjadikan baiknya makhluk. Wa iyara, dan jika mereka melihat dengan penglihatan mereka, atau yarau di sini bisa maknanya memandang atau mengetahui dengan hati mereka. Ya, maka yara bisa artinya melihat dengan penglihatan, atau yara bisa juga maknanya adalah mengetahui. Sebagaimana alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah engkau mengetahui. Kula ayatin, jika mereka mengetahui atau melihat semua bukti, mereka tidak mengimaninya. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah tanda yang menunjukkan benarnya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah di surat Al-Qamar wa iyarau ayatan yu'ridu wa yakulu sihrum mustamir. Jika mereka melihat tanda yaitu mukjizat, mereka berpaling dan mengatakannya adalah sihir yang berkelanjutan. Nas'alullah al-hidayah. Maka jika seorang itu telah dipatri, telah dikunci mati hatinya, na'udzubillah, maka tidak akan beriman dengan semua bukti. Meskipun berbagai macam bukti telah tersampaikan kepadanya, dan bukti tersebut demikian jelas bagaikan matahari, akan tapi dia tidak beriman karena hati telah tergembok sehingga hidayah tidaklah masuk padanya. Di ayat ini Allah tiadakan dari mereka pemahaman yang letaknya hati dan pendengaran yang letaknya di telinga, dan iman terhadap ayat yang tempatnya adalah di hati plus musyahadatil ain, ditambah dengan melihat dengan, menyaksikan dengan mata kepala. Maka Allah tiadakan pemahaman, tiadakan pendengaran, dan meniadakan iman dari mereka. Sehingga jika mereka datang kepadamu, mereka mendapatmu maka hatta di sini bisa bisa kita artikan sehingga yang disebut dengan hatta lil ghayah, namun demikian juga bisa kita tidak kita artikan. Ya, jika tidak kita artikan, hatanya adalah lil ibtida. Maka bisa diterjemahkan mereka itu Allah tutupi hatinya sehingga tidak paham, tutupi telinganya sehingga mereka tidaklah orang yang beriman, sehingga ketika mereka datang kepadamu maka mereka cuma mendebatmu karena mereka tidak beriman, mereka tidak paham dengan hatinya. Atau hatta di sini tidak kita terjemahkan, sehingga berarti kalimat sebelumnya kita anggap dalam bahasa Indonesia sudah titik. Wa iyaraku la ayatin la yu'minu biha, sampai di situ titik. Hatta idza ja'uka, apabila mereka datang kepadamu mereka mendebatmu. Mujadalah maknanya adalah al-mukhasamah, perdebatan. Karena debat itu disebut dengan mujadalah, karena masing-masing dari orang yang berdebat itu dia memilin hujah, dia menyiapkan alasan untuk bisa menyudutkan pasangan debatnya. Maka mujadalah diambil dari kata-kata jadala al-habla, yang artinya adalah fattalahu, memilin tali sehingga kuat dan kuat. Tali, ada dua lembar tali, dua buah tali, kemudian dipilin, maka itu akan jauh lebih kuat daripada satu tali. Maka debat dalam bahasa Arab disebut mujadalah karena masing-masing orang menyiapkan, memilin kata-kata, memilin argumen, artinya mencari dan memilih kata-kata yang kuat, kata-kata yang bisa menyudutkan, menyekak, ya. Maka argumen yang mematikan, nah itu orang yang berdebat. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan mujadalah. Maka mereka mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka bawakan kepada Nabi sejumlah subhat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab semua dalih-dalih yang mereka bawakan. Yaqulul ladzina kafaru, berkatalah orang-orang yang kafir. Ini adalah jawab atau sambungan dari kata-kata idza. Idza ja'uka yujadilunaka, jika mereka datang kepadamu mereka mendapatmu. Maka pasangannya yaqulul ladzina kafaru, maka berkatalah orang-orang kafir. Yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. tidaklah Al-Quran ini kecuali dongeng orang-orang yang terdahulu. In hadza di sini maknanya ma hadza. Maka jika ada in dan setelahnya illa, maka innya artinya adalah nafiyah, artinya adalah tidak. Maka di sini sedikit melebar, in dalam bahasa Arab itu memiliki 4 makna. Terkadang in itu artinya syartiyah yang kita terjemahkan dengan jika. Dan ada in yang nafiyah yang artinya kita terjemahkan dengan tidak. Dan ada in yang itu zaidah tambahan, artinya tidak kita terjemahkan. Dan ada in yang artinya sesungguhnya, karena dia adalah mukhaffafah dari inna. Contoh in yang artinya jika di surat At-Taubah ayat yang ke-50, in tusibuka hasanatun tasu'hum. Jika nikmat yang kau dapatkan, maka nikmat tersebut menyusahkan mereka. Contoh in yang artinya tidak, ya, ada di ayat ini. Demikian juga di ayat yang lain di surat Al-Mudathir ayat yang ke-25. In hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini kecuali ucapan manusia. Dan ada in yang artinya sesungguhnya, karena dia adalah mukhaffafah dari inna. Inna namun tasydidnya dibuang. Wa iyyakatul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim. Dan sungguh orang-orang yang kafir itu hampir-hampir saja mereka mencelakakanmu dengan pandangan mereka. Dan ada in yang tidak memiliki arti. Ila asatirul awwalin, tidaklah Al-Quran ini kecuali dongeng. Asatir jama' dari usturah. Usturah mana aslinya adalah ma yatahaddatsun nasu bihi fil majalis min ajli qatlil waqti. Ini adalah bahan omongan sejumlah orang ketika duduk-duduk ngobrol ngalor ngidul. Ya, obrolan ngalor ngidul, nah itu usturah. Ya, itu adalah obrolan min ajli qatlil waqti, untuk sekedar membuang waktu. Laisa laha ma'anin, yang tidak ada maknanya bahan obrolan. Kalau bahasa kita yang ngobrol ngalor ngidul itu usturah, obrolan ngalor ngidul yang tidak ada artinya. Yang ini dalam sebutan orang Saudi sekarang disebut sawalif. Dan tujuan orang dengan obrolan ini adalah sekedar menghilangkan kebosanan, kemalasan, dan membuang waktu. Awalin artinya as-sabiqin, orang terdahulu. Maka mereka mengatakan tidaklah Al-Quran ini kecuali obrolan dan omongan tentang orang-orang yang terdahulu, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Tadi di depan dikatakan tidak memberikan manfaat islah, memperbaiki manusia. Pelajaran yang bisa kita simak dari, bisa kita tangkap dari ayat ini, yang pertama, tidak semua orang yang mendengarkan itu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang didengarkan. Dia mendengarkan badannya bersama kita, namun pikirannya tidak bersama kita, ya. Dia sedang mikirkan rumahnya, dia mikirkan kampung halamannya, maka dia mendengarkan, ya. Boleh jadi sambil manggut-manggut, namun ya, dia tidak ngerti apa yang dibicarakan, apa yang dibahas dan disampaikan. Ini diambil dari wa minhum mayastami'u ilaik, ada orang-orang yang mendengarkanmu. Demikian juga contoh yang lain adalah surat Muhammad ayat yang ke-16, wa minhum mayastami'u ilaik. Di antara mereka orang-orang kafir ada yang mendengarkanmu, namun jika mereka keluar dari tempatmu, dari majelismu, qalu lilladzina utul ilma, mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu, madza qala anifa, tadi ngomongin apa sih? Nah, tadi Nabi itu ngomongin apa? Tadi Muhammad itu bicarakan apa? Anda faham? Artinya la yadruna madza qala, Mereka tidak mengetahui apa yang Nabi sampaikan. Maka kandungan yang kedua dan ketiga adalah tahdzir, peringatan. Kita diingatkan oleh Allah untuk jangan seperti ini, mendengarkan namun tidak mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena itu kebiasaan khas orang kafir. Maka di antara sifat khas orang kafir, mendengarkan namun tidak mengambil manfaat dari apa yang didengarkan. Ini adalah da'bul kufar. Da'bu maknanya ada, kebiasaan dan tradisi orang-orang kafir. Wetafarak, maka turunan dari faedah ini adalah sepatutnya seorang itu jika mendengarkan nasihat, mendengarkan khutbah Jumat, mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah ilmiah, maka hendaklah dia ia ta'amal, hendaklah dia renungkan, hendaklah dia pikirkan apa yang dia dengarkan. Terutama jika yang disampaikan adalah Quran dan Sunnah, sehingga dia mengerti makna Quran dan Sunnah yang disampaikan. Maka faedah yang ketiga adalah ya tafarok tadi, derivatnya tadi. Maka faedah yang kedua adalah di sini Allah mengingatkan kepada kita, Allah ceritakan kepada kita tradisi orang kafir. Mendengarkan namun tidak faham dan tidak merenungkan apa yang didengarkan. Ini perbuatan da'bul kufar, perbuatan khas dan tradisi budaya yang mengakar, yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Kemudian faedah yang ketiga adalah turunannya. Ya, maka jika demikian itu ciri khas orang kafir, maka ya jangan tersabuh dengan mereka. Maka hendaklah seorang muslim menjadi orang yang tidak seperti itu. Yaitu mendengarkan dan mencermati apa yang didengarkan. Kecuali kita tidak boleh tidak terpaksa, maka boleh jadi mendengarkan namun tidak memahami itu satu hal yang baik. Ini dalam sikon tertentu, ketika kita terpaksa tidak boleh tidak hadir di satu majelis yang tidak manfaat. Ini majelis yang tidak manfaat. Dan yang disampaikan boleh jadi adalah hal-hal yang malah merusak iman jika dicermati. Maka ya dengarkan namun jangan dengarkan. Artinya dengarkan namun jangan pahami. Sehingga setelah selesai, saya tidak dong tadi ngomongin apa, karena enggak dipikirkan. Ini adalah adalah solusi ketika seorang itu berada tidak boleh tidak hadir di satu majelis, boleh jadi khutbah Jumat atau yang lain, ternyata isinya isian yang tidak manfaat, malah kemudian boleh jadi menyesatkan. Kalau kemudian keluar dari masjid itu bikin geger sekampung kan, maka dengarkanlah namun jangan dengarkan. Sebagaimana juga hal senada disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika membahas tentang macam-macam kawan. Ketika beliau membahas tentang macam-macam kawan, ada orang-orang yang pembicaraannya itu merusak. Pembicaraannya adalah pembicaraan yang tidak manfaat. Kawan jenis ketiga atau keempat dalam bahasa beliau. Maka ketika ada, namun dalam situasi tertentu kita tidak boleh tidak harus duduk bersama mereka. Tidak bisa keluar, tidak bisa pergi. Namun ini obrolan yang tidak manfaat, boleh jadi riba, boleh jadi yang lainnya. Namun untuk pergi tidak bisa. Maka beliau mengatakan bahasa bebasnya, duduk di situ namun pikiranmu jangan di situ. Pikirkan yang lain. Pikirkan yang lain, sehingga karena seharusnya idealnya pergi keluar, namun tidak bisa, karena ini majelis maksiat. Namun pergi satu hal yang tidak memungkinkan. Maka di situ namun tidak di situ, sehingga bubar pun tidak faham apa yang dibicarakan, ngomongin apa, ngobrolin apa, tidak tahu. Kemudian faedah yang keempat, bahasanya yang namanya faham itu letaknya di al-qalbu. Oleh karena itu Allah katakan waja'anna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu. Kemudian jika ada orang yang bertanya apa sebab adanya sumbat, adanya penutup yang pada hati sehingga tertutuplah hati tersebut dari memahami kebenaran. Maka jawabannya, sebabnya adalah maksiat. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, idza tutla alai ayatuna qala asatirul awwalin kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jika dibacakan padanya ayat-ayat kami, mereka mengatakan ini dongeng orang-orang terdahulu. Kala sekali-kali itu bukan dongeng, balran, akan tapi penyumbat hati yang ada pada hati mereka dikarenakan maksiat yang mereka kerjakan. Maka maksiat itu akan menghalangi seseorang untuk faham agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka ada ulama yang mengatakan sepatutnya bagi orang yang dimintai fatwa, sepatutnya bagi seorang mufti untuk mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala istighfar sebelum menjawab, dengan tujuan istighfar tersebut bisa menghapus rain, menghapus penutup yang ada pada hati. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala taqulil kha'inina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Jika kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran dengan benar supaya engkau memutuskan hukum di antara manusia, bima arakallah, dengan pendapat yang Allah nampakkan dan Allah ilhamkan kepadamu. Dan mu di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat ini, bima arakallah, dari potongan ayat ini, An-Nisa ayat 105, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan semua hadis adalah pemahaman Nabi terhadap Al-Quran. Ya, semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua sabda Nabi, semua hadis Nabi adalah faham Nabi, pemahaman Nabi atas Al-Quran. Karena Allah turunkan kepada wahai Muhammad Al-Kitab itu Al-Quran, litahkuma bainan nas, supaya engkau memutuskan perkara di antara manusia, bima arakallah, dengan pemahaman, dengan istimbat yang Allah nampakkan kepadamu, yang Allah berikan kepadamu. Wala taqulil kha'inina khasima, janganlah engkau membela-bela orang yang khianat. Janganlah engkau membela-bela orang yang salah. Bahkan sampai rela berdebat demi membela yang salah. Dan masalahnya yang salah itulah yang bayar. Ya. Maka kemudian, ya, maka ini ayat ini berkaitan dengan advokat. Ya. Maka ayat ini berkaitan dengan advokat, ya, berkaitan dengan dan sejenis itu. Allah katakan wala takun lil kha'inina khosima. Jika Anda tahu itu orang yang salah, ya, haram bagi Anda untuk mendebat. Ya. Maka terlarang bagi Anda untuk mendebat, membela dia, bahkan sampai rela debat demi membela dia. Wastaghfirillaha, dan mintalah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, maka setelah litahkuma bainan nas, supaya engkau memberikan hukum di antara manusia dengan pemahaman yang Allah berikan kepadamu, ada perintah dan mohonlah ampun kepada Allah. Kitab diturunkan supaya digunakan untuk memutuskan perkara. Kemudian Allah katakan dan mohonlah ampun kepada Allah. Maka di sini ada ulama yang mengatakan sebelum menjawab, satu hal yang baik jika seorang itu menjawab satu pertanyaan masalah agama, beristighfar. Kata Ibn Utsaimin, wa hadza istinbatun jayyid. Ini adalah istinbat yang bagus. Terutama idza istabat alaikal mas'alah. Ketika terutama jika masalah tersebut adalah membingungkanmu. Dan Anda terhalang untuk mengetahui pilihan yang benar di dalamnya. Maka banyaklah mohon ampun kepada Allah berdoa dan janganlah tergesa-gesa menjawab. Di anak atau abir ansharilah azza wajal, karena seorang mufti itu adalah menceritakan dan mengungkapkan apa hukum dan aturan Allah subhanahu wa taala dalam satu masalah. Kemudian poin yang kandungan yang kelima, bahasanya ketika seorang itu tidak mendapatkan manfaat dengan apa yang dia dengar, maka tamaman 100% dia seperti orang yang tuli. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa fi adhanihim waqara, dan di telinga mereka ada penyumbat. Bahkan nih, kalau yang ini malah lebih jelek daripada orang yang tuli, karena orang yang tuli ma'dzurun, ma'dzur kalau dia tidak faham, dimaklumi kalau dia tidak ngerti. Adapun orang yang tidak bisa mendapat mengambil manfaat dari apa yang dia dengar, maka dia ghairu ma'dzur. Tidak ada alasan untuk memaklumi dia. Adapun orang yang betul-betul tuli, maka ma'dzur, karena sahibus somam, orang yang tuli tidak mendengar min afatin, karena satu penyakit, karena satu apa penyakit yang ada pada dirinya. Kemudian yang kandungan yang keenam, orang-orang kafir di antara sifat mereka, sifat ras mereka, mereka tidak mendapatkan, tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar dan apa yang mereka saksikan. Sebagaimana kelanjutannya ayat, wa yaraqula ayatim la yu'minu biha. Jika mereka melihat mukjizat apapun, maka mereka tidak mengimaninya. Jika mereka melihat tanda bukti kebenaran kenabian, mereka tidak mau mengimaninya. Dan ayat ada dua macam, ayat qadariyah dan ayat syar'iyah. Maka di antara ayat qadariyah adalah apa yang Allah ceritakan fil kaun tentang alam semesta. Apa yang Allah ceritakan tentang berkaitan dengan alam semesta, semacam terbelahnya rembulan, bertiupnya ariyah, bertiupnya berbagai macam angin, atau bertiupnya berbagai macam angin yang Allah kirim untuk menghancurkan pasukan Ahzab. Maka angin yang Allah kirimkan kepada pasukan Ahzab itu riyah, berbagai macam jenis angin. Artinya arah bertiupnya itu tidak sama. Arah bertiupnya tidak sama. Ada yang ke selatan, yang ini, ada juga yang ke timur, macam-macam. Sehingga jadinya tidak karuan. Maka kemah-kemah mereka jungkir balik tidak karuan. Ada yang ikut angin yang bawa ke selatan, ada yang terbawa angin yang menuju ke timur, dan seterusnya. Demikian juga turunnya hujan dan tidak turunnya hujan, dan hal-hal yang lain yang tidak terhitung. Demikian juga matahari, adanya matahari, rembulan, bintang, gunung, pohon, dan berbagai macam binatang. Semuanya adalah ayat Allah kauniyah qadariyah. Maka ayat kauniyah qadariyah adalah jagat raya alam semesta, atau hal yang terjadi berkaitan dengan jagat raya dan alam semesta. Semacam angin yang Allah kirimkan, angin yang dingin yang Allah kirimkan untuk menghancurkan pasukan Ahzab. Kemudian ada ayat syariah. Ayat syariah sama dengan wahyu. Maka jika Anda merenungkan wahyu, dan wahyu yang paling mulia adalah Al-Quran, maka Anda akan mengetahui isinya berupa ayat-ayat yang luar biasa. Hal yang luar biasa tersebut ada pada Al-Akhbar dan ada Al-Ahkam. Pada berita dan cerita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran luar biasa, demikian juga hukumnya. Yang luar biasa untuk berita adalah benar, sesuai dengan realita. Dan luar biasa dalam hukum adalah adil. Fal mu'min yantafi', maka orang yang beriman mengambil manfaat dari Al-Quran yang dia baca. Sedangkan orang yang tidak beriman tidak mengambil manfaat. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yarau kisafan minas sama'i saqitan, seandainya mereka melihat potongan langit yang jatuh. Seandainya langit itu terpotong-potong, ada satu potong yang jatuh. Yaqulu sahabum marqum, mereka mengatakan ini adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Padahal artinya mereka tidak dapat mengambil manfaat. Ini awan yang mau bertumpuk-tumpuk, ngasih hujan, padahal itu mau menimpa mereka. Artinya mereka tidak percaya kalau itu azab Allah. Mereka kira itu adalah awan yang akan memberikan kesejahteraan dan hujan pada mereka. Wa min dzalika, maka di antara bentuk tidak mengambil manfaat dari ayat kauniyah adalah apa yang terjadi zaman kita saat ini. Ada awasib, angin puting beliung. Al-Qawasif yang Allah mungkin maknanya menghancurkan. Wal-Faidonat, banjir. Zalazil, gempa bumi. Ya indah komin, ini menurut banyak orang di zaman kita saat ini adalah perkara kejadian yang bersifat alami. Latadul ala tahdid, tidak menunjukkan kalau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah nakut-nakuti hamba-hambanya. Maka ketika orang itu menyaksikan gempa bumi, banjir bandang, puting beliung, ini cuma dianggap satu hal yang biasa, oh ini fenomena alam biasa. Berhenti di situ saja, tidak sampai oh ini adalah mengingatkan manusia untuk tobat, untuk kemudian mohon ampun pada Allah untuk memperbaiki diri. Namun cuma sekedar ini fenomena alam biasa, maka ini min ghainil qulub, dikarenakan tersumbatnya hati. Nas'alullah al-afiyah. Dan jika itu adalah terjadi pada seorang muslim, maka ini min musabahatil kufar, ada di antara bentuk serupa dengan orang kafir. Ya, karena orang kafir itu wa iyarau kula ayatin la yu'minu biha, ayat apapun yang mereka lihat mereka tidak mengambil manfaat darinya. Kemudian pelajaran yang ketujuhnya, Allah Azza wa Jal mengirimkan sejumlah bukti dan ayat untuk menguatkan dakwah para rasul dan menakut-nakuti orang-orang yang menyelisihi ajaran rasul. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, waqalu, dan mereka mengatakan, laula unzila alaihi ayatun min rabbi, hendaknya diturunkan badannya ayat, banyak ayat dari Rabbnya. Kul katakanlah innamal ayatu indallah, katakanlah bahasanya mukjizat dan ayat itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan aku yang menentukan ini ada mukjizat begini dan begitu. Wa innama ana nadhirum mubin, aku sekedar memberikan peringatan sejelas-jelasnya. Dan Allah katakan awalam yakfihim, tidakkah cukup bagi mereka telah kami turunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran yang dibacakan kepada mereka, tidakkah itu cukup sebagai ayat. Maka Allah ceritakan ucapan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan hendaknya diturunkan kepada Muhammad ini sejumlah ayat. Maka Nabi diperintahkan untuk mengatakan terjadinya mukjizat itu bukan atas kewenanganku. Saya ingin mukjizat ini, gitu, enggak. Ya, namun innamal ayatu indallah, mukjizat dan ayat bukti kenabian itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak punya otoritas untuk mewujudkannya. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ataina Tsamud dan naqata mubsiratan fadzulamu biha, kami berikan pada kaum Tsamud unta yang unta tersebut muncul dari batu yang terbelah, mubsiratan sebagai bukti sebagai ilmu. Bahasanya salah adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, fadzulamu biha, namun ternyata mereka mendzalimi unta tersebut dengan membunuhnya. Wa man rusulul bil ayati ila takhwifa, dan tidaklah kami kirimkan berbagai macam ayat kecuali untuk menakut-nakuti manusia. Maka berbagai macam ayat yang Allah kirimkan itu adalah untuk menguatkan dakwah para rasul dan menakut-nakuti orang-orang yang menyelisih dan mentang dakwah rasul. Akan tapi sebagaimana keterangan yang lewat, mereka orang-orang yang menentang dakwah rasul, nas'alullah al-afiyah, tidak bisa mengambil manfaat dari ayat, oleh karena itu mereka tidak mengimani berbagai macam ayat yang Allah kirimkan dan Allah berikan. Ya, demikian yang bisa kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ruta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.